Allah pasti maafkan semua dosa hambanya. Allah pasti kabulkan doa dari umatnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sujud taubat dari hambamu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ampuni segala dosaku.